الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تفضل لبچا سي جواب Rapi. Dari Matan bukan? Hah? Amal muhdatsatu. Antum membaca dari atas saya wa kullu muhdatsatin diulang. كل محدثة في الدين فإنها بدعة أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها الإباحة والحمد لله حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل لا نقول إن هذه بدعة بل نقول هذه مما أباحها الله سبحانه وتعالى لأن هذه ليست من أمور الدين هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده فنحن نركب الطائرة والسيارة والباخرة ونستعمل مكبرات الصوت والمستعجلات قل والمستعجلات كيف ما نعرف تاني والمسجلات ها والمسجلات مسجلات والمسجلات كل هذه مخترعات كل هذه مخترعات خبر كل هذه مخترعات ليست من الدين إنما هي وسائل نفع للناس ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو وإلا فهي مصالح للناس ترجمة sini. Ya, Ihsan. Adapun muhdatsat dari Abu Amal muhdatsat dari situ aja. Muhdatsat fi umuril adat itu hukum asalnya adalah boleh, ya. Muhdatsat fi umuril adat, ya. Ini banyak contohnya dalam kehidupan kita, kebiasaan hidup kita ini, ya, dari hal-hal yang berlaku pada masyarakat, hal-hal yang terjadi itu hukum asalnya adalah boleh, ya. Terus sesuatu yang hadasa asya'u hadasa saat ini hadasa asya'u saat ini terjadi atau saat ini ditemukan asya'u banyak hal dari sinahat itu apa ya temuan-temuan dan ciptaan yang sebelumnya belum ada didapati sinahat itu industri ya ikhtiraat temuan-temuan lam takun maujudatan, yang sebelumnya enggak pernah ada, yang qablu, ya, sebelumnya enggak pernah ada. Tidak kita katakan ini adalah bid'ah. Min qablu, apa i'rabnya qablu di sini siapa? Si Ray. Min qablu. Apa i'rabnya Ray? Belum paham Ray. Tadi malam belajar enggak jurumiyahnya Ray? Belajar. Sama siapa? Marga. Udah sampai mana belajar jurumiyah dia, Marga? Perubab kalam. Oh. Suruh ngapal enggak? Qablu, min qablu. Kalau ada seperti ini mim ba'du. Berarti itu dhammah, ya, sebagai iwat atau pengganti dari mudhaf ilaih yang mahdhuf. Ya, dari mudhaf ilaih yang mahdhuf. Gitu. Terus lanjut Ihsan terjemahannya. Namun kita katakan bahwasanya perkara ini semua adalah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan. Nah, terus ada hadis ya, kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu ya tentang urusan dunia kalian. Artinya dalam segala hal urusan dunia itu memang hukum asalnya boleh. Beda dengan ibadah, hukum asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil. Ya, kalau hukum asal dunia boleh sampai ada dalil yang mengharapkan. Ya, ini diantara rahmat Allah SWT pada kita ini. Terus? Karena perkara seperti ini bukanlah dari perkara agama. Bukan perkara agama. Ya. Antum mau bikin mesin cendol, mesin bikin kue cucur, itu hukum asalnya boleh. Ya, bukan perkara agama itu. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Dalilnya apa? Oh, ternyata mesin cetaknya itu adalah lafadz jalalah. Nah, ini ya adalah bentuk tanakus terhadap lafadz jalalah. Baru enggak boleh. Nah, seperti itu. Terus lanjut. Namun hal ini termasuk dari perkara kebiasaan dan perkara yang memberikan kemaslahatan yang Allah ciptakan untuk hambanya. Terus nahnu narkabu at-ta'irah, kita menaiki pesawat, mobil dan kapal. Kapal laut kalau bakhirah. Terus kita menggunakan pengeras suara dan perekam. Ya. Terus maka semua ini adalah ciptaan-ciptaan yang bukan dari temuan-temuan. Yang bukan dari perkara agama. Yang enggak ada sangkut pautnya dengan agama. Terus ini hanyalah perantara yang itu semua memberikan manfaat bagi manusia. Baik, dia hanya sarana yang akan membawa manfaat bagi manusia. Terus lanjut. Dan barang siapa yang menjadikan hal itu semua untuk melakukan kebaikan. Wa man istakhdamaha. Istakhdama itu maknanya apa? Ya, menggunakan. Yang menggunakan alat-alat tersebut di dalam kebaikan, maka jadilah alat tersebut adalah sebuah kenikmatan dan bantuan untuk dia. Diganti terjemahan bantuannya biar enak. Ya, jika dia digunakan untuk kebaikan, barang siapa yang menggunakan nikmat-nikmat Allah, apa fasilitas tadi, temuan-temuan tadi, ya, untuk kebaikan, maka itu merupakan nikmat dan apa tadi? Bukan sarana, aunan itu ya bantuan maksudnya. Hah? Iya. Maka itu adalah sesuatu hal yang akan mendukung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Dan barang siapa yang menggunakan fasilitas tersebut dalam keburukan, maka hal tersebut adalah perbuatan yang buruk yang dia lakukan. Min su'i tasarrufihi, maka itu adalah perbuatan buruk dia. Ya. Wa illa fahiya masarihu. Kalau tidak digunakan untuk keburukan, maka itu adalah maslahatan bagi manusia. Nah, baik. Falhasilu Baca sini berikutnya. Ya apa? Di Nugraha. الحاصل أن البدعة هي ما أحدث في الدين أما ما أحدث في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدع الصحابة كانوا يجاهدون بالرمح وبالسهام وبالنبل والسيوف والآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة والصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل حدث أشياء لم تكن موجودة من قبل. هل نقول هذه بدع ولا نريدها؟ لا، يجب علينا أن نأخذ ما يعيننا على قمع عدونا. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. من قوة هذه نكرة في سياق الأمر فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانيته. ولو بقينا على الرمح والنبل والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والفتاكة لما Agnat. Naam, lamnya lam jawab lau. Lama agnat. Lama agnat anna syai'an. Ah, nah. Yukinu an tadfa'a syai'an yasiran. Lakin la tadfa'u hujumal adui. Wa kuwatal adui. La tadfa'u illa bimithliha. Wa kuwatul adui. Wa kuwatul adui. La tadfa'u. La tadfa'u illa bimithliha. Au asyadda minha. Nah. Ya, terjemahkan sini. Pikri. Kata Syekh, maka kesimpulannya bahwasannya bid'ah yaitu apa yang dibuat-buat dalam agama. Nah, yang diada-adakan dibuat-buat dalam agama. Itu baru bid'ah. Terus? Adapun yang dibuat-buat pada perkara-perkara adat kebiasaan atau perkara produksi penemuan ataupun perkara-perkara dunia, maka di sini bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Baik, hey, ya jelas ya. Kalau bid'ah itu dalam agama. Ya, landasannya hadis Aisyah. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Nih, kalau dia beramal laisa alaihi amruna, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan dengan perkara kami, urusan agama kami, gitu. Bid'ah tersebut. Jadi keliru ketika ada orang-orang, "Ah, kamu juga bid'ah itu, mana ada dulu di masjid toa, di masjid ada lantai, di masjid itu perkara." Itu ente naik motor, mana ada kalau sunnah naik onta sono gitu. Naik haji naik onta sono, itu ajib kayak begitu. Oh, itu orang-orang yang enggak pernah belajar usul. Hah? Itu ajib kayak begitu. Kalau ada yang ngoceh-ngoceh kayak begitu, kita enggak perlu jawab. Kalau dia mau menerima pelajaran, kasih jawaban, kalau enggak tinggalin. Ya, fa'arid anil jahilin. Udah. Berpalingnya ngapain capek-capekin? Orang bodoh kayak begitu. Udah ketahuan itu. Orang yang enggak kenal usul. Hidungnya enggak tahu, enggak pernah cium aroma usul kalau dia ngomong-ngomong kayak begitu. Ya, terus lanjut. Maka para sahabat dahulu mereka berjihad dengan tombak dan dengan panah dan Nabil sama panas. Sama dia. Panas dan pedang-pedang. Kalau ramah itu tombak. Kalau siham itu panah ya. Ya. Ini sama ya. Terus suyuf pedang-pedang. Terus dan sekarang yaitu telah dibuat apa yang saat ini muncul? Saat ini muncul. Mata alamun, apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui dari senjata-senjata? Yang canggih. Ya, yang lebih maju canggih. Seperti soalnya rudal-rudal. Rudal. Apa jet? Jet-jet tempur. Tempur. Tank. Tempur dan bom-bom. Nah, kalau ambil kon bom-bom. Terus ada sesuatu muncul terjadi yang mana sebelumnya tidak ada. Alat-alat tersebut sekarang ada. Di zaman Rasulullah Romawi enggak ada. Nah, saat ini ada kayak gitu. Ya. Terus apakah kita katakan ini bid'ah dan kita tidak menginginkannya? Tentu saja tidak. Wajib bagi kita untuk apa namanya menggunakan mengambil suatu yang membantu kita untuk menghancurkan musuh-musuh. Untuk melawan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita. Kalau kita tetap sunnah pakai pedang, ya musuh udah pakai AK-47. Matilah kita. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapkanlah diri-diri kalian untuk menghadapi mereka musuh-musuhmu sesuai dengan kekuatan dari budak-budak pacu kalian. Mengkuatin di sini nakiro fisiakil amr pada dan konteks perintah. Maka mencakup seluruh kekuatan. Dan pada masing-masing waktu. Pada masing-masing waktu sesuai keadaan. Dalam keadaan dan kondisi-kondisinya. Nah, ini pentingnya memahami usul fikih. Ya. Nah. Kenapa kita mesti persiapkan diri dengan AK-47, dengan bom, dengan pesawat tempur? Mana dalilnya? Ya. Wa iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Iddu, iddu ini kan filamer. Min quwwah di sini min quwwatin nakirah. Nakirah fi siyaqil amr tadulu ala umum. Berarti sesuai dengan keadaan, ya. Fata umu kulla kuwatin wa fi kulli waqtin bihasabihi wa imkaniyatihi. Terus lanjut. Apabila kita masih menggunakan seperti tombak atau panah, pedang, bersamaan dengan adanya senjata-senjata yang tersedianya senjata-senjata yang sudah maju, sudah canggih. Mudammirah, asliha mudammirah, pesawat tempur, perusak. Ya, kita kalau kita ngotot pakai pedang, pakai panah, sementara sudah ada Pak pesawat tempur perusak gitu. Ya, tank-tank. Padahal kita mampu juga beli, kita enggak mau, sunnah. Ya, terus sudah ada juga fatakah. Ya, pesawat apa namanya? Persenjataan yang dapat merusak yang atau membunuh para musuh. Ya, terus lama agnat anna tidaklah mencukupi kita sama sekali. Ya, maka niscaya hal tersebut tidak mencukupi kita sama sekali. Artinya kita enggak bisa berbuat apa-apa pakai panah kayak gitu. Terus mungkin kita bisa menghadang serangan musuh yang yasiron, yang ringan aja. Nah, akan tetapi kita tidak dapat menghindar dari serangan musuh yang tadi kau yang dengan persenjataan tadi. Dan kekuatan musuh tidaklah bisa dihadang kecuali dengan yang semisalnya, yang sepadan atau yang lebih besar dari kekuatan tersebut. Baik, ahsan tak. Nah, sudah sampai sini tadi ya, Fikri. Zaki, baca Zaki. ولهذا قال جل وعلا وعدوا لكم ما استطعتم قال ما استطعتم ولم يحدد من قوة من ومن رباط الخيل، لأن الخيل فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فهي من قوته ومن ربات الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هناك أعداء مندوسون بيننا لا نعلمهم، إذا أعددنا القوة أغذنا العدو الخارجية والعدو الداخلية، أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارج والعدو الداخلي، فلابد من القوتين، قوة الحجة وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح وذلك بإعداء آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما المنافقون فإنهم يجاهدون بالحجة واللسان، وأما الكافرون فإنهم يجاهدون بالسيف والسنان. طيب يا تجمعان سني سبع سيدي lahum, untuk menghadapi mereka, mastata'tum, apa saja yang kalian sanggupi. Nah, terus maksudnya adalah pola itu mastata'tum, apa-apa yang kalian sanggupi. Lam yuhaddad dan tidak ada, tidak dibatasi. Min quwwatin wa min ribatil khayl, dari kekuatan apa saja, baik itu dari kuda-kuda yang ditambat untuk perang. Dikarenakan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang ini adalah sebaik-baik kendaraan berperang sampai hari kiamat. Taib. Li'annal khaira fihal khairu, di dalamnya terdapat kebaikan sampai hari kiamat. Gitu. Sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kuda-kuda yang al-khailu ma'qudun ma'qudun bi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Maksudnya apa? Kuda-kuda itu, kuda-kuda yang ikut berperang itu ma'qud itu apa? Maktub, bukannya ma'qud itu maktub di sini mana? Tertulis, ya. Tertulis apa yang tertulis? Naibul fa'ilnya al-khairu, segala macam kebaikan. Di mana tertulisnya? Binawasiha, di ubun-ubunnya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu maksudnya. Terus dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka min quwwatin wa min ribatin al-khair, maksudnya adalah dari kekuatan apa saja, dari enggak, artikan dulu fahia, maka itu firman Allah min quwwati wa min ribatil khail, artikan dan dari kuda-kuda yang ikut berperang. Yang dapat menggentarkan musuh-musuh Allah. Wa akharin, musuh-musuh kalian. Dan orang-orang selain mereka. Min dunihim, itu kan selain mereka. Yang la ta'lamunahum. Yang kalian tidak la ta'lamunahum Allah. Yang kalian tidak mengetahuinya. Kecuali Allah yang maha mengetahui. la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Allah lah yang lebih mengetahui mereka. Ah, yang kalian tidak mengetahui mereka, yaitu siapa? Orang-orang selain musuh. Ya, kalangan munafik, ya. Kalangan munafik. Sementara Allah mengetahui mereka. Terus selanjutnya ini, dan di sini didapati bahwasanya musuh-musuh Ya, ada yang apa? Ya, yang kita ketahui ya, yang dia bersembunyi gitu. Ya, ada di sini diketahuilah ada musuh-musuh yang bersembunyi di antara kita, yang la na'lamuhum, yang kita tidak mengetahui mereka. Bagaimana di antara kita yang tidak kita ketahui, jika tidak ada, jika kita batasi kekuatan ini. Jika kita apa namanya? Hah? Jika kita mempersiapkan kekuatan, jika kita mempersiapkan kekuatan untuk kita melawan musuh-musuh kita yang di luar ataupun yang ada di dalam pada pasukan kita. Adapun jika tidak kita tidak mempersiapkan persiapan. Adapun jika kita tidak memiliki persiapan dari segi kekuatan, maka musuh-musuh ini akan bergembira. Musuh khawariji dari pasukan dan musuh yang dalam ini akan bergembira. Musuh internal dan eksternal. Yang ngeri itu musuh internal itu. Musuh dalam selimut. Tahu selimut siapa? Karena kalau mereka menikam, kita enggak lihat gitu. Dari belakang menikamnya. Terus lanjut. Maka wajib bagi kita untuk mempersiapkan dua kekuatan, yaitu kekuatan dalam berhujjah, yang mana hal ini dengan ilmu yang bermanfaat, dan kekuatan dari segi persenjataan. Dan hal ini dengan kita mempersiapkan peralatan-peralatan untuk jihad. Yang kita mempersiapkan alat-alat jihad yang canggih pada setiap waktu. Fi kulli zamanin bihasabihi. Ya, bukan gitu. Jadi kita persiapkan alat-alat jihad yang berkembang menurut perkembangan zaman. Ya, alat-alat jihad yang canggih ya di setiap zaman sesuai dengan apa perkembangan zamannya. Terus Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir, orang kafir dan orang-orang munafik, dan waghlud alaihim, bersikap keraslah terhadap mereka. Bersikap keraslah kepada mereka. Adapun kepada orang-orang munafik, maka orang-orang munafik ini dijihadi dengan hujah, dilawan dengan hujah dan dengan dakwah. Lisan, ya. Amal kafir. Adapun orang-orang kafir, mereka ini dilawan dengan senjata, dengan tombak, dengan pedang dan senjata. Tombak. Baik. Lihat itu di matan. Di matan kemudian dibaca syarahnya di sini. Ya. Remon dibaca di matan dan syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu muttasimin bi ghairil islami mubtadi'un. Tarrafidati. Baik. Artikan, Remon. Dan setiap penamaan selain dengan nama Islam. Loh. Kok muttasim, dia isim fa'il. Kok setiap penamaan dia isim fa'il itu. Berarti setiap segala yang dinamakan itu muttah. Antum merangartikannya isim maf'ul dong. Yang menamakan. Nah, setiap orang yang menamakan dirinya, mencirikan dirinya bighairil Islam, dengan selain Islam, maka dia mubtadi. Maka dia ahli bid'ah, karrafidah, seperti rafidah. Gitu. Paham sini cara nerjemahinnya? Ya, muttasim itu isim fa'il, maka jangan harus dikat dengan isim maf'ul. Ya, terus baca remon terjemah baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal bid'ah aidan at-tasmi. Ah, apa at-tasmi? Hah? Eh, gimana at-tasammi? Wa minal bid'ah aidan at-tasammi li ghairil islami wa sunnati shalladhi yantasibu ilal mubtadi'i. Ya? Ila mubtadi'in. Hah? Ila mabda'in. Ila mabda'in. Au ila madhabin. Au ila sahsin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fal intisabu innama yakunu ila ahli sunnati wal jama'ati. Wal ittiba'u li Rasulillah. Innama yakunu ila ahli sunnah. Wal ittiba'i li Rasulillah. Walittibai li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa al-intisabu as-sahihu. Amal intisabu li ahli al-firqi wan nihali wal madhahibi wal mabadi'i al mukhalafati lil kitabi was sunnati fa inna hadza dalalun. Coba artikan sendiri, Rehwan. Dan yang termasuk bid'ah juga, yaitu diantara bentuk bid'ah juga. Dan diantara bentuk bid'ah juga yaitu memberikan nama selain dengan nama Islam dan Sunnah. Sebagaimana. Jadi memberikan nama dia atau kelompoknya dengan selain Islam dan Sunnah. Terus. Jadi dia artinya bukan dia memberikan nama diri dia, enggak, bukan gitu maksudnya. Dia memberikan ciri gitu. Memberikan karakter ciri-ciri yang ya pelebelan-pelebelan dengan selain Islam dan Sunnah. Gitu maksudnya. Terus lanjut. Seperti orang-orang yang menisbatkan diri kepada prinsip atau aturan. Kalau mabda itu prinsip dasar. Prinsip dasar dan kepada mazhab-mazhab dan kepada tokoh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adapun hubungan persaudaraan. Apaan? Mana? Intisab itu kok hubungan persaudaraan? Adapun penisbatan menisbatkan diri kepada selain ahli sunnah wal jamaah dan kepada selain mengikuti kacau udah terjemah udah beda ya intisab inama yakunu ila ahli sunnati wal jamaah. Menisbatkan diri itu hanya layak, hanya patut kepada ahlus sunnati wal jamaah dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini baru intisab yang sahih. Ya, intisab menisbatkan diri. Wa amal intisab li ahli firaq. Ayo Rahman. Dan ada pun menisbatkan diri kepada orang-orang yang terserah. Orang-orang tersesat firaq itu kan jamak dari apa? Firqah. Berarti menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok. Menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok dan sekte. Sekte-sekte. Dan mazhab-mazhab. Mazhab yang dan Pancasila. Apa Pancasila? Pancasila. Mana Pancasila? Nerjemahin apaan antum Pancasila? Wal mabadi, kok diterjemahin Pancasila sih? Gimana? Mamadi itu apa? Prinsip-prinsip yang menyelisihi kitab dan sunnah. Maka ini adalah kesesatan. Oh, terjemahnya ke Pancasila. Gawat ini. Pancasila terhimpun prinsip. Nah, itu lain lagi. Lain lagi urusannya. Kita lagi terjemahin yang ada di buku. Antum kalau mau mengkaji silakan itu. Ya. Jadi kita lagi terjemahin dulu sini. Pancasila. Aduh kacau ini. Aduh. Ah, muskilah ini. Remon terjemahannya masih gimana Remon ini? Aduh. Sepuh yang dengerin terjemahannya. Mesti sering-sering latihan ya. Antum kalau lagi muzakarah sore, muzakarah apa sih? Alfiah. Sama apa? Hah? Coba tambah satu lagi muzakarah terjemah dari buku yang belum pernah dibaca. Beli buku-buku tipis apa kek? Ya. Beli buku-buku tipis. Ya, antum bacakan satu sama lain, terjemah saling terjemahkan. Saling koreksi. Buat nambah. Apa yang bingung boleh tanya ke ana. Itu. Itu penting itu. Remon ngikut sini. Ah, enggak pernah ngikut muzakarah sih sekarang, belagu. Semenjak enggak di sini lagi. Di sana muzakarah enggak sama Nugraha? Enggak. Ya, muzakarah enggak, Remon? Sekarang sih belum. Nah. Itu muskilah tuan tum tuh. Paris, baca Paris. Nah, terus baca. Ar-Rafidatu ta'ifatun min Asy'ati yuqalu lahum Ar-Rafidatu. Wa yuqalu lahum Al-Ja'fariyatu wal Mausawiyah. Mausawiyah. Atau dikasihnya domah ya. Mausawiyah. Sammu bi Rafidati li'annahum ja'u ila Zaid ibn Ali ibn al-Husaini al-ibni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum faqalu lahu tabarra'a min Abi Bakr wa Umar qala la tabarra'u minhumā bal huma wa qad tabarra'a gini faqalu lah ya faqalu lah tabarra'u min Abi Bakr wa Umar. Tabarra'u la tabarra'u min huma bal huma sahiba jaddi wa wazirahu yakni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mustasyarahu qalu idzan narfuduka yakni natrukuka wa la nattabi'uka. Fasammu bil-Rafidati li'annahum Fasummu bil-Rafidati li'annahum Rafadu. Ini kacau ini. Wazan ini berarti enggak paham ini. Rafadu yarfudu. Dari tadi kacau di film Dori film. Berarti enggak ngerti ini wazannya. Ya, Paris ya, Rafadu yarfudu. Fa'ala yaf'ulu. Itu wazannya. Terjemahin sendiri Paris. Kelompok yang pertama yaitu Rafidho. Rafidho ini yaitu suatu kelompok dari Syiah. Enaknya jangan satu kelompok, satu sekte. Satu sekte dari Syiah. Dari kelompok Syiah. Terus dinamakan dengan Rafidho. Rafidho. Berasal dari kata Rafid yang menolak gitu, yang meninggalkan. Terus dan dinamakan pula dengan Ja'fariyah wal musawiyah. Mereka menamakan dengan rafidah dikarenakan sammu rafidah. Ini bukan sammu, summu ya. Summu bi rafidah. Mereka dinamakan dengan rafidah. Mereka enggak ada yang namain diri mereka dengan rafidah, enggak ada. Ya, yang menamakan mereka rafidah itu ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terus dikarenakan mereka datang kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Thalib. Taib, berarti ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali punya anak namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Zaid. Ya, Zaid. Terus dan mereka berkata kami berlepas diri. Loh, faqalulah mereka datang kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berlepas diri ya. Kepada enggak. Taib. Tabar ya, tabarra'u min Abi Bakrin wa Umar. Ini kalimat istifham aslinya. Apakah engkau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar? Gitu. Ya. Apakah engkau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar? Maka Zaid bin Ali berkata, saya tidak berlepas diri kepada kedua. Dari keduanya. Dari kedua sahabat tersebut. Bahkan mereka berdua itu sahabat yang mulia. Loh? Sahabat yang Allah Ustaz. Balhuma sahiba jaddi. Itu mudhaf. Ya, jaddinya mudhafun ilaih. Sahibani kan begitu. Oh, sahabat yang mulia dari mana mulianya? Hei, ngaco terjemahnya ini. Sahabat kakekku. Ah, keduanya adalah sahabat kakekku, yaitu sahabat kakekku. Kakek ini siapa namanya? Ali. Ali bin Abi Thalib. Ya. Terus dan keduanya adalah menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Jangan diterjemahin menteri ya. Apa? Oh, berarti di sini jadi bukan Ali bin Abi Thalib kakeknya, yaitu Rasulullah SAW dari jalur ibu, ya, dari jalur ibu, kakek apa namanya buyut gitu. Keduanya adalah kakek buyutku dan keduanya adalah wazir, ya, wazir di sini bukan, jangan diartikan menteri, ya, yang membantu kakekku. Gitu. Keduanya adalah yang membantu kakekku. Terus keduanya itu penasehat kakekku. Nah, bukan penasehat, artinya orang yang diajak musyawarah, ya, yang diajak musyawarah oleh kakekku. Terus? Maka orang-orang Rafidho ini berkata, maka. Idan, kalau begitu? Kalau begitu, kami membantah menolak ini. Kami narfuduka, kami menolak engkau. Terus? Yaitu meninggalkan kau dan tidak mengikuti engkau. Maka mereka dinamakan dengan Rafidah dikarenakan mereka menolak Zaid bin Ali dari Imam Ahlul Bait. Loh, karena mereka menolak Zaid bin Ali yang merupakan para Imam Ahlul Bait, gitu. Nah, ketika mereka mengatakan idan narfuduka, maka Zaid bin Ali mengatakan begini, Rafaduni, ini kalimat yang terkenal. Rafaduni, mereka menolakku, kan ada orang-orang. Jadi mereka datang setelah dialog, mereka mengatakan idzan narfuduka, mereka pergi. Zaid bin Ali berkata kepada orang-orang yang melihatnya, Rafaduni, mereka menolakku, Rafaduni, mereka menolakku. Ah, disitulah mereka dinamakan Rafidah, gitu. Mereka dinamakan Rafidah. Ya. Terus gantian Ray, baca Ray. Bacanya di harokatin jangan diumpet-umpetin. Alladzina yantasibuna ila Zaidin min asy-Syi'ati yuqalu lahum az-Zaidiyyatu walladzina yantasibuna ila Ja'far as-Sadiqi ibni Muhammadil Al-Baqir ibn Ali ibn al-Husayni haula'i yuqalu lahum al-Ja'fariyyatu wa haula'i muntasibuna faqat laysu ala madhhabi Ja'far as-Sadiqi rahimahullah, li'annahu min ulama'i ahli sunnati wa min ulama'i salafi, fahum yantasibuna ilaihi mujarradun intisar. Fahum yantasibuna ilaihi mujarradan tisabin. Terus wala yattabi'unahu fima huwa alaihi min madhhabi ahli sunnati wal jama'ati, wa yukadzibuna alaihi kullu kutubihim mashhuratun bil kadzbi ala. Mereka bukan mendustakan, wayakzibun wayakzibuna alaihi, bukan yukadzibun, wayakzibuna alaihi kullu kutubuhum mashhunatun bil kadhibi ala Abi Abdillah. Terus wa ala kulli halin nahnu lasna ma'murina bil intisabi ila Ja'farin au ila Zaidin au ila Fulanin au alanin la nantasibu ila illa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa alladhi nahnu ma'muruna bil intisabi ilayhi. Naam. Harga, terjemahin harga. Dan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Zaid dari kalangan Syiah, maka mereka dikatakan atau disebut dengan orang-orang Zaidiyah. Mengenai hal ini kita sudah pernah pelajari di kajian Al-Kirmani ya. Bahwasanya sekte Zaidiyah itulah yang akrab ila ahli sunnati wal jamaah, ya, kelompok yang paling dekat dengan ahli sunnati wal jamaah. Silakan merujuk lagi di kajian kita Al-Kirmani. Terus sedangkan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Hussein, mereka dikatakan sebagai Ja'fariyah. Tetapi mereka ini semuanya hanya menisbatkan dirinya saja, maklumat saja. Dan mereka tidak berada di atas mazhab Ja'far Shadiq rahimahullah ta'ala. Karena dia Ja'far Shadiq merupakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah di antara ulama-ulama salaf. Maka mereka itu yang menisbatkan dirinya kepada Ja'far Shadiq hanya menisbatkan saja. Ngaku-ngaku saja berarti ya. Dan tidak mengikuti sesuatu atau manhaj yang Ja'far Shadiq berada di atasnya. Berupa di atas mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka itu berdusta atas nama Ja'far Shadiq. Seluruh buku-buku mereka di dalamnya terkandung berbagai kedustaan pada Abi Abdullah. Abi Abdullah Ja'far. Tetapi bagaimanapun keadaannya, kita tidak diperintahkan untuk menisbatkan diri kita kepada Ja'far Shadiq atau kepada Zaid rahimahullah atau kepada Fulan atau kepada Alan. Kita tidak menisbatkan dirinya kecuali kepada Rasulullah SAW saja. Inilah yang kita diperintahkan untuk menisbatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Baik. Ya, lihat di matan. Karrafidati wal jahmiyati wal khawariji. Tadi sudah Rafidah, sekarang kita baca Jahmiyah dan Khawarij. Ini di kajian kita Al-Kirmani ini ya, pengenalan firaq, kelompok-kelompok. Nah, di Kirmani bahkan lebih rinci lagi ya. Pembagian Khawarij ada berapa? Nah, silakan merujuk lagi. Ini Syekh Shalal Fauzan hanya menyebutkan secara global aja. Niko, baca Niko. Bismillah. Al-Jahmiyatu haulai Atba'ul Jahmi bin Sufwan. Ibni Sufwan. Ibni Sufwana. Ibni Sufwana. As-Samarqandi. Samarqandi. Waqila At-Tirmidhiyu Sohidul Abatili Wal-Ufiyati Walqiyan billahi wa huwa yanfil asma' al wasifata yanfil asma' wasifati wasifati anillahi anza wa jalla yaqulu bil jabri wa anna al ibada majburuna 'ala a'malihim wa laisa lahum ikhtiyarun wala qudratun. Indahu al-irja'u. Jadi si Jaham ini selain Jabriyah dalam masalah takdir, dia Mu'atilah dalam masalah asma wa sifat, dan dia irja, murji dalam masalah iman. Lengkap benar ini orang. Ya. Lengkap benar ini si Jaham. Dia ternyata murji. Terus, Iko? Wa indahul irja'u wa huwa anna limana mujarrudul ma'rifati fil qalbi walau lam yasbukhu yusabdikhu al-amala al-amalu walam yantik bihin lisan. Walam yantik, walau lam yantik bihi alisan, walam walau lam yakmal madama ya'rifu anna Allah rabbu wa anna Muhammadan rasul ya'rifu hadha biqalbihi fa huwa mu'minun wala yushtaratu al-amal wala al-qawlu wala al-tasdiqu yakfi mujarradul ma'rifati fil qalbi hadha madhabuhu fil irja'i wa niyadu billah. Jadi Suhendar mau baca apa mau terjemah? Hah? Belum bisa terjemah. Berarti yang terjemah sekarang siapa sih? Bantuin sini, Nugraha, bantuin terjemah. Jamiah gampang itu Nugraha. Sang pemilik berbagai kebatilan dan kekufuran. Sang pemilik berbagai kebatilan dan kekufuran. Waliyahulillah. Dia ini menolak asma wa sifat. Asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia juga ini berpendapat dengan pendapat Jabriyah. Bahwasanya para hamba itu mereka semua dipaksa untuk beramal, dan mereka para hamba tidak memiliki ikhtiar dan kudrah, tidak memiliki pilihan, memiliki pilihan dan kemampuan untuk beramal. Dan si Jami dia juga memiliki pemahaman irja, bahwasanya iman itu sekedar pengetahuan saja di dalam hati, meskipun enggak dibenarkan dengan amalan. Walaupun amalannya tidak membenarkan. Artinya amalnya dia enggak beramal gitu. Enggak mau beramal apa dari apa yang ditunjukkan oleh kalimat iman tadi, dia enggak mau beramal. Terus meskipun orang tersebut enggak mengucapkan dengan lisannya. Meskipun dia enggak beramal, selama dia mengetahui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, dia mengetahui perkara ini di dalam hatinya, maka dia sudah cukup sebagai orang yang beriman. Tidak disyaratkan adanya amal soleh, juga tidak juga perkataan tasdik pembenaran, maka cukup hanya sekedar pengetahuan, cukup kita mengenal saja di dalam hati. Inilah mazhab si Jahm bin Safwan ini tentang dalam irja. Masalah irjanya. Baik. Berikutnya dibaca, ayo. Apa? Suhendar. Suhendar udah lama banget ini enggak baca kitab ini. Di sana baca-baca kitab enggak? Baca di kampus terjemahan, Ustaz. Hah? Terjemahan. Baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa jama'a baina khaba'isi. Itu. Jabarun wa irja'un. Jabrin. Jabarin wa irja'in. Tajahumin. Tajahumin. Tajahumin ini nama aliran yang diangkat dari diri-diri dia sendiri. Si Jahm sendiri, aliran Jahmiyah. Tajahum namanya. Ya, terus Tajahumun is fisifati wa Jabrin fil qadri wa irja'un fil qudrati wa irja'un fil imani. Lengkap Jahm, masya Allah, lengkap dia. Nah, terus kulluha khaba'itsu. Nah, ini enggak, dulu waktu ikut Ajrumiyah pernah belajar ghairu munsharif enggak? Nah, ini isim ghairu munsharif, wazan mafa'il. Nah, terus wal'iyadu billahi hadza huwal jahmu Ibnu Sofwani. Ibnu Sofwana. Ibnu Sofwana. Wahua tanpa. Wahua. Wahua. Wahua apa? Talakko. Wahua talakko madhabahu anil Ja'ad ibnu Dirhamin. Anil Ja'ad ibni Dirhamin. Terus? Wal Ja'ad ibnu Dirham talakohu. Talakohu. Talakohu. An abana. Terus Antalutil Yahudiyah. Antalutil Yahudiyani. Yahudiyah. Wa madhhabuhum Jadi si Aban dan Talut dua-duanya Yahudi nih. Berarti Yahudiyah ini. Nah. Terus wa madhhabuhum munhadirun min madhhabil Yahudi. Ah, apa yang baca yang benar ya, Repi? Fa madhhabuhum. Bacanya yang benar apa, Arga? Munhadar. Munhadar, bukan munhadir. Munhadarun. Terus min madhab. Nah, Yahud. Coba Repi terjemahin. Berbagai macam keburukan, kejelekan. Apa aja itu? Jabriyah. Dan Irja. Dan Tajahum. Sebenarnya dia bukan pencetus ya. Pencetusnya itu guru dia. Jahat. Cuma madhab guru dia itu yang mempopulerkan adalah Jahm. Makanya dinisbatkan kepadanya. Ya. Kenama dia Jahmiyah. Terus dia bermadzhab Jahmiyah dalam masalah sifat. Jahmiyah dalam sifat-sifat Allah dan bermadzhab Jabariyah pada qudrah. Qudrah yaitu kemampuan hamba gitu. Si hamba itu enggak mampu. Terus dan berpemahaman irja pada perkara iman. Dan dia juga berpendapat dengan khul bahwa Quran itu adalah makhluk. Masyaallah, lengkap semua. Subhanallah. Ya, terus semuanya itu adalah kejelekan, keburukan, waliyadzubillah. Dan inilah dia si Jahm ibn Safwan. Dia mengambil dia bertalaki. Talaki itu apa bahasa kita? Mengambil ilmu dari dari madzhabnya ini. Dari madzhabnya ini dari Jahm bin Dirham. Dan Jahm bin Dirham mengambil ilmu dari Abana dan dari Aban. Talut, dua orang Yahudi. Maka madhab. Nah, Talut ini ngambil ilmu dari ya Labid bin Al-Asom. Talut ini keponakan dari Labid bin Al-Asom, ya, yang menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Labid bin Al-Asom ini mengambil ilmu sihir itu dari para Yahudi yang ada di negeri Yaman, ya, Saudi Selatan. Ya, si Labid al-Asom mengambil ilmu sihir dari para penyihir-penyihir Yahudi yang ada di Yaman. Ya, nah penyihir-penyihir Yahudi yang ada di negeri Yaman, ya mereka biasa ya belajar itu langsung dari setan. Ya, tapi innama nahnu fitnah fala takfur. Tetap aja mereka belajar. Padahal udah dibilang innama nahnu fitnah fala takfur. Kenapa mereka belajar? Kenapa? Karena mereka menisbatkan itu ilmu sihir itu kepada siapa? Sulaiman. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafara. Ya. Terus maka mazhab Jahmiyah ini itu turunan diturunkan dari mazhab Yahudi. Taib, barakallahu fikum. Kemudian Khawarij, nah, dibaca sini. Ihsan tadi baru terjemah ya, nah, baca Ihsan. Fima arakati sifinin. Arakati sifinin. Walalika bi annahum humul ladina alahu ala aliyya bi qabuli tahkimi. Ala? Ala Ali. Ala Ali. Aliyin. Ala Aliyin bi qabuli tahkimi. Faqabalahu radiyallahu anhu. Mukrohan ya, mukroh. Terus wa illa huwa yura al-istimraru fil qitali hatta an-nihayati falamma dhahara at-tahkimu fi ghairi rabbihim qatta'u an aliyan wa kaffaruhu wa qalu anta hakamta ar-rijala wallahu jalla wa ala yaqulu inil hukmu illa lillah fa kharaju alayhi wa shaqu as-sata'ati wa tajma'u wal dafa ba'duhum ila ba'di wa bukan tajma'u gimana wa tajamma'u tajamma'u wal dafa ba'duhum ila ba'di faqatalahum aliyun radiyallahu anhu fi ma'raqah itu wa iltafa gitu wa iltafa wa iltafa ba'duhum ila ba'din faqatalahum aliyun radiyallahu anhu fi ma'raqatin nahrawani faqatalahum syarru qatlatin wa nasarahu Allahu alaihim wa araha al-muslimina min syarrihim. Nah. Terima kasih. Coba. Zaki belum terjemah kan? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Fauzan rahimahullah ta'ala, Khawarij adalah mereka yang mereka itu keluar dari ketaatan Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu dari empat khulafaur rasyidin. Khawarij mereka keluar dari ketaatan Ali radhiyallahu anhu dan mengingkarinya wa ya'lam billah dan mereka pun memerangi Ali. Pada awalnya Khawarij ini berjihad bersama Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Summa lamma tamma at-tahkim bainahu wa baina ahli Syam. Ketika sudah terjadi konsensus. Lah, kok gitu tahkim? Ada peristiwa tahkim antara Ali dan dengan orang-orang Syam. Oh, ya. Terjadi tahkim antara Ali dan Syam. Orang-orang Syam dalam perang Siffin. Ini orang-orang Syam ini pasukannya Muawiyah waktu itu. Ya, pasukannya Muawiyah. Pasukannya Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Ya, beserta para tabi'in yang bersama mereka waktu itu. Terus kemudian mereka itu menuntut sesuatu dari Ali mengenai tuntutan tadi tentang tahkim. Mereka mendesak Ali untuk menerima tahkim. Kemudian ya. Ali secara terpaksa menerimanya. Ali itu menerimanya karena maslahat yang terjadi karena ada peperangan secara terus menerus. Bukan gitu. Mana? Wa illa itu kan? Wa huwa yara anal istimrar, wa huwa yara al istimrar fi qitalin. Ali itu berpemandangan, Ali itu berpendapat, berpandangan bahwasanya udah lanjutin aja perang Siffin tersebut, gitu. Ya. Lanjutin aja. Waalaikumsalam. Perang Siffin itu diteruskan aja. Ya. Diterusin perang Siffin itu hatta nihayah sampai selesai. Ali berpandangan seperti itu awalnya, cuman Ali ngalah. Ya. Ketika terus didesak, ya udah Ali ngalah. Terus kemudian ketika nampak wujud tahkim tadi tapi tidak sesuai dengan kehendak mereka, kehendak pewaris ini, terus mereka menyalahkan Ali. Nah, apa? Bukan gitu, bukan nampak wujud tahkim gitu. Gimana artinya antum? Ya. Saat hasil tahkim tidak seperti yang mereka harapkan. Saat hasil tahkim tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka mulai menyalahkan Ali. Tapi falamma dhahara at-tahkim fi ghairi rughbatihim. Ya kan? Tatkala tahkim tersebut nampak tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, marulah khatta'u aliyan. Mereka mulai nyalah-nyalahin Ali. Wa kaffaruhu. Ya, dan mereka mulai mengkafirkan. Ini bacanya kafaru, jangan kafaru. Kafaru. Terus kalau khawaris ini mereka berkata pada Ali, sungguhnya engkau itu menghukumi telah menjadikan orang makhluk sebagai hakim gitu. Menjadikan makhluk sebagai hakim padahal Allah Ta'ala telah berfirman, sungguhnya hukum adalah milik Allah. Ini ada tiga poin yang dituding oleh khawarij. Ali berhukum dengan hukum makhluk pada tiga permasalahan. Tiga poin ini dijawab oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas berdialog panjang dengan khawarij, ya, dengan ribuan khawarij. Dari dialog panjang ini ada 2000 atau 4000, saya lupa, khawarij yang tobat. Ya, setelah dijawab oleh Ibnu Abbas. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa baca itu kisahnya. Dialognya saya enggak hafal, dialognya panjang. Itu dialognya mantap. Antara dialog Ibnu Abbas dengan Khawarij. Pernah dengar enggak? Hah? Nah, mudah-mudahan pekan depan lah PR buat saya gitu. Kalau saya lupa ditagih. Ya, biar saya siapin. Karena enggak hafal saya. Panjang sekali dialog. Tapi bagus faedahnya banyak itu. Ya. Itu mantap itu faedahnya. Terus lanjut. Kemudian Khawarij itu mereka keluar dari ketaatannya. Terus memecahkan tongkat ketaatan, membelah tongkat persatuan yang udah matahin. Ini kinayah ya, kiasan aja. Enggak mereka ngambil tongkat patahin gitu enggak. Ya. Terus? Nah, kemudian ketika itu khawarij mereka berkumpul dan berunding satu dengan yang lain untuk. Wal tab iltafa ba'duhum ila ba'din itu gimana? Iltafa itu apa artinya? Iltafa berunding. berunding satu sama lain. Ya. Terus kemudian ketika mereka itu Ali memerangi mereka di perang Nahrawan. Dan mereka ya, Ali memerangi mereka dan Ali mereka, membunuh Ali, mereka. Membunuh mereka dengan pembunuhan yang sengit, sadis. Ya. Wah, ini faqatalahum syarraq. Di sini mereka dendam terhadap Ali ya. Dari sini lahirnya nanti Ibnu Muljim itu. Karena ada seorang wanita yang cantik. Ini wanita ini Khawarijiyah. Dia ini bapaknya Khawarij. Abangnya Khawarij. Pamannya Khawarij. Perempuan ini bapaknya, abangnya, pamannya mati semua sama Ali. Mati semua. Ya. Perempuan ini dendam sama Ali. Ketika ada yang melamar, oh itu wanita tercantik, tapi Khawarij. Dia minta maharnya enggak apa-apa. Maharnya apa? Kepalanya Ali. Iya tandillah. Ya, diturutin. Padahal yang bunuh Ali ini, Ibnu Muljim ini, dulu dia seorang yang sabat, kokoh. Sabit dia, kokoh di atas sunnah. Kelepak-kelepak sama perempuan akhirnya. Ini hati-hati ini istri. Dang-dang cakep, wah ternyata sufi ya. Sufi. Ya. Wah ntar anda bimbing dia. Bimbing, kelepak-kelepak. Dia ngambek dikit apa cemberut. Kalau cemberut dia itu bikin antum langsung ini apa kayak dunia itu runtuh. Karena udah kesemcem ya, udah jatuh cinta. Cantik. Dia cemberut. Kenapa cemberut? Abang sih enggak mau ikut kajian tempat saya. Kajian apa? Kajian suluk. Zikir sehari semalam Allah Allah Allah 1000 kali. Itu. Udah ngaji kitab Al-Furqan. Udah ngaji kitab Al-Furqan, baina audiyai Rahman wa audiyai Syaitan dikaji di sini. Dapat bini Sufiyah, ya, akhirnya ikut dah daripada si adik di rumah nangis ya. Ikut. Ya dan billah. Bisa enggak ada kemungkinan gitu? Ya bisa, memangnya hati ini siapa yang jamin? Ya makanya hal-hal yang ke arah situ kita proteksi, kita hindari. Cari istri itu kalaupun ya minimal dia itu polos lah, apa namanya? Apa bahasa kita ya? Awam ya. Kita juga awam gitu kan. Kita juga awam. Yang awam lah yang gak ikut kajian apa-apa. Artinya itu yang kayak begini siap dibimbing. Nah, mending kayak gitu. Dibandingkan dia ngaji, tapi ngajinya apaan? Ya ngajinya kayak begitu. Sufi. Aduh ngeri itu. Hah? Syiah lagi. Oh gak nih ada orang Arab. Mana? Ternyata Iran. Jadi Syiah. Waduh iya dan jillah. Syiahnya yang tadi tuh. Ya? Ja'fariyah. Ja'fariyah itu ngeri itu. Allah musta'an. Terus aja Caki. Ya, kemudian Allah menolong Ali dari atas mereka. Atas gangguan mereka dan akhirnya kaum muslimin istirahat dari keburukan kaum Khawarij. Loh, itu kan fa'il dari araha huwa kembali ke Allah. Arahal muslimin min syarrihim. Oh, ya, okay. Dan Allah membebaskan kaum muslimin. Itu. Ya. Berikutnya, siapa yang belum baca tadi? Nah. Ya, siapa? Fikri dulu, Fikri. Wal sharing wa ta'ala. Walakin hadzal madhhabu baqin. Wa min madhhabihim takfiru ashabil kaba'iri min hadhihi al-ummati. Nah, ini madhab Khawarij itu kalau antum mau lihat tafri'nya, cabang-cabang itu, pencabangannya itu murojaah. di kajian kita apa? Al-Kirmani. Itu macam-macam khawarij kan, yang paling sadis, pertengahan, yang paling mending. Nah, itu silakan di murojaah lagi di Kirmani. Ya. Terus inna murtakibal kabirati kafir. Az-zaniya was-sariqu wa syarib al-khamri wa ghayru dhalika min kaba'ir ad-dhunubi man fa'alaha kufrun. Kafara. Wa kharaja min al-billati. Hadza wa hadza wa iyadu billahi khilaful haqqi khilaful kitabi was-sunnati. Wa madhhabu ahli sunnati anna murtakibal kabirati min al-muslimina yakunu fasiqan. Naqidul imani wa la yakunu kafiran. Hadza wal madhhabul haqqi. Hadza wal madhhabu al-haqqu. Fa hum jama'u baina jarimataini. Al-jarimatul ula al-khuruju an ulatil umuri. Wa'tibaru anna hadha minal amri bil ma'rufi wa nahi anil munkari. Wa huwa al-munkiru bi'ainihi wa laysa huwa ma'rufan. Wa nahiyatu thaniyatu takfirul musati min hadhihi al-ummati al-muhammadiyyati. Wa bimujibi dhalika hakamu ala anfusihim hum bil kufri wal khuludi finari. Li'annahum aydun la yaslamuna minal kabairi. Wa khurujuhum ala waliyil amri alaysa huwa minal kabairi. Paris tadi baca apa terjemah Paris? Baca terjemah. Raymond udah terjemah belum Raymond? Sudah. Hah? Sudah. Takut dia. Takut dia. Dikit tadi. Dikit, Raymond terjemahin. Takut dia kalau terjemah dia. Raymond. Lakin hadal madhab bakin. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi mazhab ini masih ada. Mazhab Khawarij ini masih ada. Terus dan dari mazhab mereka yaitu mengkafirkan wa min madhhabihi gimana tuh? Dari ajaran mazhab mereka. Yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar dari umat ini. Mereka berkata bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Dan itu perincian pelaku dosa, pelaku zina, seperti pelaku zina, pencuri dan peminum khamr dan selainnya. Dari dosa-dosa besar. Barang siapa yang melakukan dosa besar menurut mereka maka dia kafir dan keluar dari agama ini. Maka pendapat ini menyelisihi kebenaran dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Terus. Dan mazhab ahli Sunnah, menurut pendapat ahli Sunnah bahwasanya pelaku dosa besar dari Muslimin dia itu tidak kafir tetapi fasik. Ya fasik dan imannya berkurang dan tidak kafir. Inilah mazhab yang benar. Dan mereka Khawarij mengumpulkan antara dua jarimah. Dua kejahatan. Kejahatan yang pertama yaitu keluar dari kalau khuruj ala itu berarti memberontak ya. Berontak dari kepemimpinan ulatil umur. Ya. Terus dan menganggap bahwasanya perkara ini dan menganggap bahwasanya pemberontakan ini adalah perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Gimana menganggap itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar? Menganggap hal itu adalah bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Padahal inilah kekafiran. Padahal itu adalah kemungkaran itu sendiri. Kemungkaran itu sendiri dan bukan sesuatu hal yang ma'ruf. Bukan sesuatu hal yang kebaikan. Kejahatan kedua bahwasanya takfirul usaf. Pengkafiran terhadap pelaku dosa besar, pelaku maksiat terhadap ahli maksiat dari umat ini, umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad. Hah? Wabimujibidzalika. Dan dengan hal tersebut akhirnya mereka hakamu. Dan dengan hal tersebut akhirnya mereka menghukumi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Ya, dan kalau mereka melakukan dosa besar berarti mereka menghukumi diri mereka sendiri dengan kekufuran. Terus dan kekal di dalam neraka. Dan kekekalan di dalam neraka. Kenapa? Li'annahum aidan la yaslamun minal kabair. Karena mereka juga tidak selamat dari dosa besar. Mereka sendiri tidak selamat dari dosa besar. Terus? Dan pemberontakan mereka kepada pemimpin, apakah ini bukan dosa besar? Bukankah ini juga termasuk dosa besar? Nah, berikutnya, baca siapa si Suyudi? Suma kala asyik Allah Taala, aidan. Ala yahsulu minhum ma'asin la yahsulu minhum mukhalafatun fa ma'na hadha annahum hakamu ala anfusihim bil kufri wal khuludi fin nari wal iyadu billahi haula'i humul khawari fa kullu man dhahaba hadhal madhhaba wa huwa shaqqal asa والخروج على أئمة المسلمين أو كفر قصاة المسلمين بالكبائر التي دون الشرك فإنه من الخوارج في أي زمان وفي أي مكان. Niko, terjemahin. Bismillah. Juga apakah tidak ditemukan dari diri mereka itu kemaksiatan dan apakah tidak ditemukan dari mereka itu Penyelisihan ala ayah sulu ya, bukan, apakah mereka tidak terdapat maksiat? Apakah tidak ada penyelisihan syariat yang ada pada mereka? Terus maka makna tersebut bahwasannya mereka menghukumi, telah memvonis diri mereka sendiri, sebagai dengan kekafiran dan kekekalan di neraka. Semoga Allah melindungi. Wal iyadzu billah, semoga Allah melindungi. Ya, kita berlindung pada Allah. Dan mereka ini adalah golongan khawarij. Maka setiap orang yang berpendapat dengan pendapat ini mereka telah, yaitu memecah belah persatuan umat. Dan keluar uso itu kan aso kan kayu, maksudnya persatuan umat ya, gitu. Dan keluarnya mereka dari umat. Loh, a'imah ini pemimpin, memperontakkan mereka terhadap pemimpin kaum muslimin, dan atau mereka mengkafirkan pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin dengan dosa, hanya karena dosa besar, tanpa kesyirikan, yang bukan merupakan kesyirikan, bahwasannya mereka itu termasuk golongan khawarij pada setiap tempat dan pada setiap pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Baik. Nah, sekarang setelah Jahmiyah, Khawarij, berikutnya Qadariyah. Ya, Fadl Ustaz Abdul Rahman. Qala syarihu, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal qadariyah. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان والإيمان بأن الله قدر ما كان وما يكون في الأزل وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وأن الله سبحانه وتعالى شاء وأراد كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية وأنه بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى وأن تؤمن بأن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء هذا هو الإيمان بالقدر وأن تعلم وتؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا هو الإيمان بالقدر وهذا منهج أهل السنة والجماعة هناك فرقتان تخالفان مذهب أهل السنة والجماعة في أمر القدر الفرقة الأولى غلت في إثبات القدر ونفت قدرة العبد ومشيئته وإرادته وأنه يعمل بدون مشيئة ولا قدرة ولا إرادة وإنما هو مجبر على أعماله ليس فيها اختيار هؤلاء يقال لهم الجبرية غلوا في الإثبات القدر ونفوا إرادة العبد ومشيئة العبد الفرقة الثانية القدرية النفاة الذين غلوا في إثبات قدرة العبد واختيار العبد ومشيئة العبد ونفوا مشيئة الله ونفعوا تقدير الله لأفعال العباد وخلقه لها هؤلاء غلوا في جانب وهؤلاء غلوا في جانب هؤلاء غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفعوا مشيئة العبد وهؤلاء غلوا في إثبات مشيئة العبد ونفعوا مشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى وهؤلاء هم القدرية بفرقتيهم الغلاة والنفاة ومذهب أهل السنة والجماعة معلوم وهو إثبات القدر وأن لله مشيئة وإرادة وأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته وأن للعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار يثاب عليه أو يعاقب هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومن خالفهم يقال لهم القدرية لأنهم خالفوا في القدر نعم أنتم ترجمان ديركم kata مؤلف penulis ابن قدامة رحمه الله تعالى merupakan kelompok yang مبتدئ adalah Qadariyah. Kata pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala beriman terhadap qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada takdir merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun iman. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan apa yang telah berlalu dan yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi pada zaman azali. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu di Al-Lauh Al-Mahfuz, di buku catatan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan memiliki keinginan atas segala apa yang terjadi di alam semesta ini, baik dari hal yang baik dan hal yang buruk, dari kekufuran dan dari keimanan, dari bentuk ketaatan dan bentuk maksiat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dan keinginannya Subhanahu wa taala, dan engkau mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta segala sesuatu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ini adalah bentuk keimanan terhadap takdir. Dan engkau harus mengetahui dan beriman bahwasanya apa-apa yang terjadi, apa-apa yang terjadi padamu, menimpamu, apa-apa yang menimpamu itu ya bukan berarti adalah untuk lam yakun liyukhti'aka. Itu apa-apa yang terjadi, apa-apa yang akan menimpamu, apa-apa yang menimpamu bukan berarti adalah atas kesalahanmu. Bukan itu. Gimana terjemahnya? Bukan ya? Kau mengetahui, meyakini apa-apa yang menimpamu itu lam yakun liyukhti'aka. Ya, tidak akan meleset darimu. Tidak akan meleset darimu. Apa yang akan menimpamu itu tidak akan meleset darimu. Kamu pasti kena gitu. Dan engkau mengiman, dan engkau mengetahui dan mengimani bahwasanya apa-apa yang menimpamu dari sesuatu itu tidak akan meleset darimu, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang terhindar darimu itu tidak akan menimpamu. Nah, apa-apa yang meleset darimu Allah takdirkan tidak, engkau tidak akan kena gitu. Nah. Wa ma akhta'aka. Jangan kita terjemahin terlek ya. Lam yakun liyusibaka, itu enggak akan menimpamu. Gitu. Terus ini adalah bentuk keimanan kepada takdir, dan ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana ada dua kelompok yang menyimpang dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara takdir. Kelompok yang pertama adalah yang berlebihan dalam menetapkan takdir dan menafikan kekuasaan Allah Subhanahu dan menafikan kehendak hamba dan keinginan hamba, dan bahwasanya hamba mengerjakan sesuatu tanpa kehendaknya, tanpa kudrohnya, tanpa keinginannya, dan kudroh itu kemampuan ya. Terjemahin aja, mampu. Terus? Dan seolah ia diijbar, dipaksa untuk melakukan amalan-amalan tersebut, dan dia tidak memiliki pilihan. Mereka itulah yang dinamakan oleh kaum, yang dinamakan dengan kaum Al-Jabariyah, kelompok Al-Jabariyah, yang mereka berlebihan dalam menetapkan takdir dan berlebihan, yang mereka ya berlebihan dalam menetapkan, yaitu menetapkan takdir dan menafikan keinginan hamba dan kehendak hamba, menafikan keinginan dan kehendak hamba. Adapun kelompok yang kedua yang dinamakan Al-Qadariyah An-Nufah, Qadariyah yang menafikan takdir. Mereka menganggap atau mereka berlebihan dalam menetapkan kemampuan seorang hamba. Mereka berlebihan dalam menetapkan pilihan seorang hamba, kehendak hamba, dan mereka menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka menafikan takdir Allah terhadap amalan-amalan hamba dan amalan-amalan makhluk dan amalan-amalan makhluknya. Mereka wanafau takdir Allah li'af'alil ibad, ya artinya mereka itu ya menafikan, ya mengingkari takdir Allah akan perbuatan hamba. Jadinya mereka mengingkari apa yang dilakukan hamba itu takdir dari Allah. Ya, dan juga mereka mengingkari apa? Khalqahu laha. Mereka mengingkari bahwasanya penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba tadi. Khalqahu laha. Ya, mereka menafikan perbuatan hamba itu takdir dari Allah, mereka juga mengingkari perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu. Nah, si Ray belum terjemahin kayaknya Ray ya. Ya. Nah, Ray tadi pagi masak enggak? Hah? Kenapa enggak? Tadi pagi piket masak enggak? Enggak. Lah, kenapa enggak? Kemarin tiga kali ya. Baru tiga, yang lain udah ratusan kali ya. Besok masak antum. Siapa yang piket besok? Hah? Ah. Belajar itu masakan Dayak. Tapi disuruh nyepel enggak? Udah pasang. Besok juga disuruh nyepel. Dua. Ya, jangan lupa toilet tuh jangan sampai ada lubang-lubang WC, jangan sampai ada ya, noda. Antum sikat itu. Ya. Iya. Ya enggak, Ray. Ya, pernah enggak di Alisat nyikat-nyikat WC? Sering. Ah, berarti sini antumnya. Udah punya pengalaman bagus. Masak aja sono enggak pernah. Ah, ini. Cuci baju sono sendiri. Ray. Cuci baju sono sendiri. Apa laundry? Bayar laundry sono lebih murah kan. Hah? Sini sendiri kan? Di sini laundry. Nah, parah nih anak. Nah, ayo, terjemahin tuh. Wahulai golau pijanibin. Dan mereka itu pada riyad golau bergulu pada sebagian berlebihan pada satu hal dan di sisi pada satu sisi dan mereka juga berlebihan di sisi yang lain. Ah. Apa tuh? Penjelasannya. Mereka gulu di satu sisi pengisbatan. Mereka gulu di satu sisi yaitu dalam menetapkan erodah Masyiah. Masyiah. Oh, ini berarti dua kelompok ya. Jabriyah dan Qadariyah. Nah, ini Jabriyah nih. Mereka gulu dalam menetapkan kehendak Allah dan keinginan Allah. Terus dan mereka hingga akhirnya mereka menafikan hal-hal yang buruk. Dan mereka hingga mereka sampai mereka itu meniadakan kehendak hamba. Jadi kata mereka, ini Jabriyah, hamba itu enggak punya iradah. Hamba itu ya udah kayak robot aja. Terus mereka berlebihan pada penetapan kehendak hamba. Nah, ini yang lain nih. Berarti ini kelompok Qadariyah. Ada kelompok Qadariyah Nufat, ada kelompok Qadariyah yang Musbit. Yang gulu dalam menetapkan Jabriyah, yang Nufat yaitu Qadariyah yang kita kenal. Ah, mengingkar takdir. Terus dan meniadakan kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu dari kelompok Al-Qadariyah dengan dua firqah yaitu gulat dan nufat, yang berlebihan dan yang menafikan. Terus dan madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu maklumun, sudah diketahui dalam hal ini yaitu menetapkan qadar takdir dan bahwasanya Allah memiliki kehendak dan kemauan. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Ya, terjadi Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Dan bahwasanya hamba itu juga memiliki kehendak dan keinginan, dan mereka hamba juga memiliki keinginan, dan hamba diberikan lahu ikhtiarun, diberikan pilihan. Yang mereka mendapatkan ganjaran diberi pahala atas perbuatan tersebut atau diberi hukuman. Dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan barang siapa yang menyelisih mereka maka dikatakan iya qadariyah. Dikatakan mereka menyelisih padahal takdir. Baik. Cukup kali ya. Istirahat. Ya, terlebih lagi nanti ada yang mau ngajar habis asar. Siapa hari ini Sabtu yang ngajar? Zaki apa Revi?